إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang sedianya adalah Kamis kedua dan keempat, kan tetapi adanya penukaran jadwal hanya pada bulan ini, sehingga yang semestinya Kamis depan maju di Kamis malam ini. Pada kajian yang lalu telah tuntas bab ke-12. Alhamdulillah, semata dengan izin dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, waktu demi waktu, selangkah demi selangkah, kita bahas kitab demi kitab. Adapun kaitannya dengan kitab ini sudah mencapai 12 bab. Semoga tentunya bukan sekedar kita lalui, kita bahas, kita pelajari, namun tentunya harapan kita Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, khususnya perkara yang sangat prioritas di dalam agama Allah Jalla wa'ala adalah perkara tauhid. Melangkah biidznillah ta'ala menuju bab ke-13. Masing-masing diharapkan menyimak kitabnya jika belum juga memiliki kitab, maka setidaknya sudah diperbantukan melalui lembaran fotokopinya yang sudah dibagikan. Kalau itu juga masih belum terbawa, maka cukup dengan mendengarkan dengan baik, agar supaya tentunya hadirnya kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas. 6. Bab yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul awalnya masih seperti bab yang sebelumnya, artinya bab yang ke-13. Bab yang ke-12, minasyirki. Demikian beliau mengawali, minasyirki al-isti'azatu bighairillah. Kalau bab ke-12, minasyirki an-nazru lighairillah. Masih ingat ya, insyaAllah. An-nazru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Maka pada bab ini minasyirki kita akan telusuri kata demi kata sesuai apa yang bisa kita dapatkan dari penjelasan para ulama. Sebagaimana telah kita tahu, kata min Di antara maknanya adalah lit tab'id. Tab'id. Ba'ain bot. Ainnya panjang. Tab'id. Seperti yang sering kalian dengar. Ba'dukum. Ba'da. Ba'd itu adalah sebagian. Sebagian yang lain. Satu kepada sebagian yang lain. Maka ba'd artinya bagian. Sehingga mungkin min bisa diartikan dalam bahasa kita di antara. Atau mungkin bisa diartikan termasuk. Bisa dicerna ya. Kata termasuk atau di antara itu menunjukkan bagian. Bahwa di antara perkara kesyirikan adalah selain nazar kepada Allah, nazar kepada selain Allah ataupun yang lainnya dan yang lainnya, maka termasuk kesyirikan pula al-isti'adzatu bighairillah. Apa itu al-isti'adzah? Kita telusuri secara bahasa dulu. Al-isti'adzah, kalau antum cari di kamus, sebagaimana cara melihat kamus adalah dengan melihat awal huruf. Sehingga isti'adzah awal hurufnya alif, sin, ta, ya, dan seterusnya. Maka tidak akan ketemu. Maka harus dikembalikan dulu kepada asal katanya. Isti'adzah bukan demikian asal katanya. Tetapi asalnya adalah aza ya'udhu. Maka antum cari huruf ain. Aza ya'udhu. Arti dasarnya melindungi atau berlindung. Ya'udhu, tinggal perbedaan dari sisi jenis katanya. Kalau adza fi'il madhi, ya'udhu adalah fi'il mudhari. Madhi adalah kata kerja yang sudah berlalu. Mudhari yang sedang atau akan terjadi atau akan dilakukan. Sedikit faedah dari sisi bahasa Arab. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Sehingga misal ditanya, isti'adzah itu asal katanya apa? Maka antum jawabnya seperti tadi. Aza ya'udhu. Fi'il madhi-nya, fi'il mudhari'nya. Bisa dipahami? Nah. Kemudian mengapa kok ada tambahan sebelum ain itu ada alif, ada sin, ada ta? Itu tiga huruf tadi bergandengan. Alif, sin, ta itu satu rangkaian. Jika kata kerja diawali dengan tiga huruf ini tadi, alif, sin, ta, maka menunjukkan tolab, minta, permintaan. Nah, sehingga kemudian kita kembalikan kepada kata asalnya adalah aza adalah perlindungan. Dengan adanya isti'aza, jadilah apa? Minta perlindungan. Ini faedah. Jika antum jumpai suatu kata kerja yang kemudian diawali dengan alif, sin, ta, maka ingat di situ mengandung makna talab. Talabun artinya meminta. Contoh, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di situ ada kata nasta'in. Nasta'in itu dari isti'anah. yang nanti atau mungkin sudah pernah dibahas tentang pembahasan isti'anah. Apa asal kata isti'anah? Antum singkirkan dulu alif sin ta'nya, tinggal ana. Ana itu menolong. Isti'anah meminta pertolongan. Sehingga karena nasta'in, kami meminta tolong. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Demikian, ingat terus. Sekarang isti'adzah. Tadi ada contoh di ayat isti'anah. Nanti akan ketemu lagi istighosah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jika ada tiga huruf mengawali tadi alif sinta, maka menunjukkan permintaan. Permintaan apa? Yang berkaitan dengan apa kata yang disebutkan di situ. Termasuk dari kesyirikan adalah al-isti'adzah. Adalah minta perlindungan. Bi ghairillah. Kepada selain Allah. Salah satu bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang mestinya kepada siapa meminta perlindungan? Adalah tentunya hanya kepada Allah. Ketika terjadi perkara itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu namanya penyimpangan. Penyimpangan dari sisi tauhid adalah kesyirikan. Sehingga muallif memberikan judul dengan tegas, termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Disebutkan catatan oleh Al-Syeikh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yang mensyarah kitab Tauhid ini dengan judul Al-Qawlul Mufid. Kata beliau, penegasan judul yang disebutkan oleh muallif minas syirki, termasuk kesyirikan, bukanlah berlangsung secara keumumannya. Mengapa demikian? Beliau berikan alasannya. Li'annahu idza ista'adha bi syakhsin mimma yaqdiru 'alaihi fa innahu jaiz. Karena jika seseorang meminta perlindungan na'am dari apa yang dimampui olehnya, maka itu diperbolehkan. Kal isti'anah, seperti bentuk meminta tolong. Maka meminta tolong kepada selain Allah, yakni kepada makhluk, diperbolehkan selama itu dimampui oleh makhluk dengan kewajarannya sebagai makhluk. Seperti tolong bawakan barang ini. Tolong bantu bawakan barang ini. Berarti kan dia minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia. Nah, itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya jika yang dimintai tolong itu ada di hadapannya. Hadir. Orang itu hadir. Yang kedua, orang itu mampu membantunya sesuai dengan kewajarannya sebagai makhluk. Maksudnya bukan kemudian ada seseorang datang kepada dukun meminta wejangan-wejangan untuk diberitahu di mana tempat barangnya yang hilang, kemudian dukun tadi bisa mengarahkannya, tentunya tidak lepas dari bantuan syaitan, kemudian dikatakan dia seorang yang mampu. Tidak. Tapi kemampuan dari sisi kewajarannya sebagai makhluk, secara logika bahwa dia memang bisa bantu. Ketika seseorang mau tenggelam, tolong, tolong. Bukankah dia meminta tolong? Nah, maka dia meminta tolong kepada makhluk, yang tentunya pada hakikatnya dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian digerakkan hati orang tadi yang mendengar permintaan tolong tadi, segera untuk mentaskannya dan membantunya agar tidak tenggelam. Bisa dipahami? Maka Syekh Ibnu Utsaimin memberikan catatan bahwa maksud minasyirki pada judul di atas bukanlah berlangsung secara itlaqiha, keumumannya, dengan alasan karena jika seseorang meminta perlindungan dari apa yang bisa dia mampu, maka itu jaizun, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ini ta'liq atau pemberi catatan tambahan dari beliau rahmatullahi alaihi. Nah, selesailah kita dari sisi judul. Minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Nah, kemudian sebelum kita memasuki dalil yang disebutkan oleh penulis, sebagaimana biasa, sebutkan padanya ayat, sebutkan padanya hadis, maka semumpung kita masih pada kata al-isti'adah, kita perlu tahu definisi al-isti'adah itu apa. Kalau tadi dari sisi arti, letterlocknya. Sedangkan al-isti'adah yang dijelaskan oleh para ulama adalah al-iltija' wal-i'tisam. Al-iltija' bisa menulisnya ya. Sengaja saya pelan-pelan untuk bisa diharapkan ngikuti menulis. Karena antum ini ta'lim sudah teranggap seperti antum ini mondok. Mondoknya berjalan. Masjid ini, masjid sana, di sana ustaz ini jadwalnya di sana, antum ikut sana, ikut sini. Berarti antum bisa dikatakan mondok. Mondok secara terbuka. Iya. Nah, ustaz ini bahas kitab ini, nanti giliran berikutnya dilanjutkan lagi. Terus, ketika antum ikuti itu dengan apa intensif, maka akan membuahkan hasil suatu saat, cepat ataupun lambat. Kadang mungkin ada ganjalan tidak paham, tapi berusaha untuk terus jalani dengan sabar ta'lim. Jika mungkin bisa antum tindak lanjuti, tanya kepada ikhwan yang paham apa yang dimaksudkan ini, agar tidak tertinggal. Maka yang namanya mondok, ya belajar. Nah, bawa alat tulisnya, bawa punya kitabnya. Kalau belum punya ya beli. Nah, harga kitabnya tidaklah semahal dari ilmu yang ada di dalamnya. Sehingga kalau punya rezeki disisihkan untuk itu. Dan insya Allah itu tidak sia-sia. Melainkan apa yang antum keluarkan itu pahala untuk ilmu agamanya Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada kata al-isti'adah, al-iltija' wal-i'tisam. Iltija' itu berlindung. I'tisam juga tidak jauh beda artinya. Bisa berarti berpegang padanya, bertelekan padanya karena sedang berlindung kepada zat yang digantungi. Nah, al-iltija wal-i'tisam. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, al-isti'adzah hiya al-iltija' ilallah. Al-iltija' tadi sudah kita tahu artinya berlindung kepada Allah. Ditambahkan lebih lanjut oleh beliau, al-iltisaq bijanabih, menempelkan atau melekatkan di hadapannya, di hadapan Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan atau setiap yang padanya kejahatan. Maka tempat kembali kita berlindung adalah kepada Allah Jalla wa'ala. Al-iltija ilallah wal-iltisaq bijanabihi min syarri kulli di syarrin. Nah, cukup. Kita sudah dapatkan definisi tadi. Selanjutnya kita masuki dari sisi pendalilan. Ayat Al-Quran Surat Al-Jin. Surat Al-Jin surat ke-72. Juznya juz ke-29. Ada yang sudah hafal Surat Al-Jin? Tepatnya ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Saya artikan dulu secara terjemah, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Arti letter lucknya. Mari kita telusuri, alangkah baiknya kita lihat dari ayat yang pertama. Karena memang ayat itu ke-6, maka alangkah baiknya kita awali ceritanya dari ayat yang pertama. Islamnya jin setelah mendengar Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Faqalu, maka kemudian mereka menyatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kata para jin tadi, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran ajaba, yang menakjubkan. Persaksian jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ayat yang kedua, yahdi ilar rusydi, فآمنّا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى الرشد. Bahwa Al-Quran tadi memberikan petunjuk ilar rusdi, menuju jalan yang benar. Fa'amanna bih, maka kami pun kata jin beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Walan nusyrika birabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan berbuat syirik seorang pun dengan Rabb kami, dengan Allah Jalla wa'ala. Ayat yang ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah itu ta'ala, maha tinggi, jaddu rabbina, kebesaran Rabb kami, mattakhadha sahibatan, di mana Allah itu tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri, wala walada, dan tidak pula memiliki anak. Ayat yang keempat, wa annahu kana safi yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Wa annahu, dan bahwasannya, kana yaqulu safihuna, adanya orang yang safih di antara kami, adanya orang yang tidak berakal, orang yang bodoh di antara kami dahulu, alallahi syatata, selalu mengatakan kepada Allah itu syatata, dengan perkataan yang melampaui batas. 6. Maksud perkataan yang melampaui batas, Allah dikatakan punya istri, Allah dikatakan punya anak. 6. Maka ini dikatakan saat sebelum jin itu masuk ke dalam Islam. Sehingga tadi dikatakan yaqulu safihuna, berkata orang safih di antara kami dahulu, yakni sebelum masuk Islam. Ayat yang kelima, wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala allahi kadhiba. Wa anna dhananna, sungguhnya kami mengira, an lan taqula al insu wal jinnu, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan menyatakan 'ala allahi kadhiba, kepada Allah dengan kadhib, dengan perkataan yang dusta. 6. Sesungguhnya kami mengira demikian. Kemudian barulah ayat yang keenam yang bersama kita, yang dijadikan pendalilan oleh penulis. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi, dan bahwasannya ada beberapa rijalun, orang laki-laki, minal insi, di antara manusia, ya'uduna, yang mana mereka meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada beberapa orang laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka itu dosa dan kesalahan. Kita lihat penjelasan para a'immah. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa annahu, dan bahwasannya, kana rijalun minal insi, ada rijal, jamak dari kata rajulun, laki-laki, Di sini diartikan ada beberapa orang laki-laki minal ins. Al-ins itu manusia. Al-insan, an-nas itu manusia. Orang laki-laki di antara manusia. Nah, maka al-ins itu adalah sifatnya terhadap rijal. Sebutkan oleh Syekh Ibn Taimin dari sisi bahasa, minal ins, dari kalangan manusia, dalam rangka itu adalah sifatnya rijal. Dalam rangka menjelaskan siapa jenis dari manusia tadi, adalah rijalun. Maka kedudukannya minal ins adalah sifatun lirrijal. Jika ada kata nakirah, nam, seperti rijal pada ayat ini, maka kemudian datang kata al-ins, maka di situ dalam rangka menjelaskan. Nam, wama ba'dan nakira sifatun laha, dan setelah nakira itu menunjukkan sifatnya, nakirahnya rijal. Nam, kemudian minal ins adalah sifat terhadap rijal, sehingga dikatakan sifat karena dalam rangka menjelaskan nakirahnya, menjelaskan rijalnya. Ya'uduna, kata ya'udun bentuk jamak, yang kalau dikembalikan kata asalnya adalah aza ya'udu. Apa tadi? Berlindung. Nam, meminta perlindungan. Beberapa laki-laki dari manusia tadi ya'udzuna, meminta perlindungan kepada siapa? Birijalin minal jinni. Kepada beberapa rijal, orang laki-laki, minal jinni, dari kalangan jin. Sekaligus faedah yang bisa ditulis, kata Syekh Ibn Utsaimin dari kata ini, bahwa di kalangan jin itu ada rijal, ada inas, ada laki-lakinya, ada perempuannya, seperti manusia. Berdasar kalimat ini, bahwa dari kalangan jin itu seperti manusia, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Dan bisa terkadang, kata beliau, laki-laki dari manusia itu jima dengan perempuan dari kalangan jin. Atau sebaliknya. Pernah dengar apa tidak? Orang nikah dengan jin. Nam, laki-laki dari manusia jima dengan apa, perempuan dari kalangan jin, atau perempuan dari kalangan manusia jima dengan laki-laki dari kalangan jin. Nam, itu ada. Nam, dan para ulama, para fuqaha tepatnya, para ahli fiqih menyebutkan khilaf, apakah wajib mandi janabah dengan jima tersebut. Nam, ada yang menyatakan bahwa para fuqaha pernah menyatakan pada bab pembahasan masalah al-ghusl, mandi. Nam, seandainya dikatakan bahwa kalangan jin jima dari kalangan laki-laki manusia, maka wajib baginya al-ghusl. Adapun laki-laki yang menjimai wanita di kalangan jin, nam, maka pendapat yang ada tidaklah diwajibkan baginya. Maka pernyataan seperti ini adalah asatir. Asatir itu adalah cerita yang tidak ada usul-usulnya, hanya dongengan belaka. Nam, wallahu a'lam. Tidak bisa kita ketahui secara kesimpulannya apakah di situ wajib mandi janabah bagi dua jenis makhluk ini tadi ketika melakukan jima. Nah, kembali bahwa beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di kalangan jin, fazaduhum rahaqa, sehingga menambah kepada mereka. Mereka di sini adalah jin. Dengan sikap atau perbuatan seperti ini menambah kepada para jin tadi rahaqa, 6, dosa dan kesalahan. Terkait dengan kata rahaqa, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama salaf. Ada yang menyatakan bahwa rahaqa adalah artinya khaufan, za'rah. Ada pula yang mengartikan pula dengan isma dan juga khati'ah. Pendapat yang menyatakan za'ra ataupun khaufa, arti yang saling berdekatan adalah menakutkan. Ada pula dari salaf menyatakan bahwa isman wa khati'ah, dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang telah kita dapatkan tadi secara terjemah. 6. Isman wa khati'ah. Pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah lebih lanjut, bahwa kalau diartikan dengan za'run dan khaufun, za'ra ataupun khaufa, menakutkan tadi, fil qulub, terkait di dalam hati. Rasa takut yang dirasakan dalam hati. Sedangkan rohaqa itu sesungguhnya rasa takut yang ada fil abdan, pada badan. 6. Beliau ingin memberikan perbedaan makna itu tadi, bahwa rohaqa adalah sesungguhnya yang menakutkan, yang dirasakan pada badan. Falhasil dengan ayat ini, ingin dimaksudkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, para ulama telah bersepakat bahwa tidaklah boleh untuk beristi'adzah bighairillah, untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Karena meminta perlindungan, isti'adzah itu termasuk minal ibadat, termasuk di antara bagian-bagian ibadah yang mana Allah Jalla wa'ala telah perintahkan kepada hambanya. Sebagai bukti bahwa isti'adzah itu adalah ibadah, surat Fussilat. Antum bisa lihat surat Fussilat, surat ke-41, tepatnya ayat ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Dan jika syaitan itu mengganggumu dengan suatu gangguan, nam fasta'iz billah, padanya kata isti'adzah, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu huwas samii'ul 'aliim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar. Dan Allah Jalla wa'ala itu alim, maha mengetahui. 6. Allah Jalla wa'ala bimbing kepada hambanya, jika engkau menghadapi gangguan dari syaitan, fasta'id billah, kembalikan gangguan atau kembalikan ketakutan kalian itu kepada Allah Jalla wa'ala dengan meminta perlindungan kepadanya. Maka ayat semacam ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Di antara ayat yang lain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbil falaq, a'udzu, aku berlindung. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada zat Rabb yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Rabb yang memelihara manusia. Semua ini bentuk permintaan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah kita buktikan bahwa isti'adzah minal ibadat termasuk ibadah, fasarfuhu li ghairillah syirkun fil ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik di dalam bentuk ibadah. Dan siapa yang memalingkannya dari ibadah-ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah jadikan Allah itu sekutu. Ketika terjadi penyimpangan satu saja dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Naza'ar Rabb fi ilahiyyati, berarti dia telah mencabut Allah dari sisi uluhiyahnya. Sikap yang sungguh berani mencabut Allah Jalla wa'ala dari sisi uluhiyahnya yang semata-mata seharusnya hanya baginya, kemudian dia sekutukan kepada selain Allah. Sebagaimana seseorang yang sholat karena Allah Jalla wa'ala, kemudian dia peruntukkan sholat kepada selain Allah, yakunu abidan li ghairillah, maka dengan itu dia beribadah kepada selain Allah, wala farqun, tidak ada bedanya. Jadi bisa dikaitkan dengan masalah sholat, karena sholat juga ibadah. Maka kalau sholat diperuntukkan kepada selain Allah, sebagaimana ketika seseorang pula memperuntukkan isti'adzah kepada selain Allah. Naam. Berkata Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi, la yajuzul isti'ana bil jin. Beliau menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada jin, karena Allah Jalla wa'ala telah mencela orang-orang kafir karena sebab itu, karena mereka melakukan meminta pertolongan kepada para jin tadi. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, antum bisa bubuhkan sisi tambahan pendalilan surat Al-An'am ayat ke-128. Surat Al-An'am adalah surat yang ke-6, ayatnya ke-128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Dan ingatlah, kata Allah, hari di waktu Allah Jalla wa'ala menghimpunkan mereka semuanya. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, ya ma'syaral jin, wahai golongan jin, yakni golongan syaitan maksudnya, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, ketika Allah Jalla wa'ala menyatakan seperti itu, kemudian berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia yang sudah ada kerjasama dengan jin tadi, yang sudah mendapatkan manfaat dari jin, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajjaltalana. Ya Allah, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Nah, apa maksud kesenangan tadi? Bahwa manusia mendapatkan kesenangan beristimta dengan jin dari sisi mereka memerlukan bantuan-bantuan untuk mendapatkan manfaat, untuk tersampaikan dari keperluannya, sehingga dengan itu dia menjalankan perintahnya jin, dan jin tadi ikhbaruhu bi syai'in minal mughibat, mau memberitakan perkara-perkara yang gaib. Maka manusia tadi dapat manfaat, istimta' al-ins minal jin. Sebaliknya al-istimta' al-jin bil-ins, jin mendapatkan kesenangan dari manusia, ta'zimuhu iyyah, dia diagungkan oleh manusia. 6. Sehingga dengan itu manusia mau meminta perlindungan kepadanya, mau tunduk kepadanya, mau nurut perintahnya, dia bangga, dia merasa besar di hadapan manusia. Maka oleh karenanya auliya'uhum minal ins, kawan-kawan dari manusia, dari teman-temannya jin tadi menyatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, kami telah mendapatkan manfaat sebagian kami di antara yang lainnya, wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Qalan naru matwakum, kata Allah, sesungguhnya neraka yang layak bagi kalian, khalidina fiha, kekal engkau di dalamnya, illa masya Allah, sampai sesuai dengan kehendak Allah, inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya engkau zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Disebutkan ayat ini bentuk celaan Allah kepada orang kafir. Kenapa? Karena mereka meminta pertolongan atau perlindungan kepada jin. 6. Sehingga Allah cela keberadaan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan tentang sebab mengapa turunnya ayat ini, bahwa Al-Arab di zaman jahiliyah ketika mereka turun di suatu wadi, di suatu lembah atau tempat yang menakutkan dari suatu bukit, 6. Maka mereka meminta perlindungan dengan penjaga tempat itu berupa para jin, agar mereka tidak tertimpa sesuatu dari keburukannya. 6. Sebagaimana mereka, di antara mereka ketika memasuki suatu negeri musuh, di sisinya pada orang yang dibesarkan, diagungkan, maka ketika dia lihat di sana ada kekuatan, dia meminta perlindungan kepada jin. Dia meminta bantuan kepada mereka agar mereka dapat kekuatan, dapat perlindungan. Sehingga kemudian Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini, bahwa tidaklah ada tempat perlindungan kepada, dalam meminta suatu perlindungan, kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Kalau sampai itu terjadi, maka kalian sesungguhnya telah jatuh kepada kesyirikan, karena tempat perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Itulah beberapa riwayat yang menyebutkan sebab-sebab diturunkan ayat ini. 6. Oleh karenanya muallif rahimahullah ta'ala bawakan ayat ini sebagai pendalilan, minasyirki al-isti'adah bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, karena terjadinya mereka meminta perlindungan kepada para jin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.